محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى نفعنا به وبهم في الدارين آمين. باب دماء الحج. Bab menjelaskan tentang macam-macam diyah, macam-macam fidyah yang harus dilaksanakan berkaitan dengan dam, baik itu sembelihan maupun puasa ataupun bersedekah. Aqsamu dima'il haji arba'atun, macam-macam dima' atau fidyah haji itu ada 4 macam. Ada fidyah yang harus tertib dan sudah dapat dinilai atau ada aturannya berapa jumlahnya. Yang kedua, dam tertib wa ta'dil. Yang ketiga, dam takhir wa ta'dil wa takdir. Dan yang keempat, dam takhir wa takdir. Apa itu tertib, takhir, takdil, dan takdil itu akan disebutkan. Makna mufradati dima, arti daripada fidyah-fidyah tersebut adalah at-tertib, maksudnya fidyah tertib itu adalah la yajuzul intiqal ila khaslatin illa idza ajaza amma qablaha. Tidak boleh kita pindah kepada fidyah yang setelahnya kecuali kalau kita sudah tidak mampu lagi melaksanakan yang sebelumnya. Itu namanya tertib. Jadi harus sesuai dengan tertib yang diatur oleh agama. Yang kedua, fidyah atau dam takhir, yaitu boleh memilih bainal hisali salasah, antara 3 macam fidyah yang diatur oleh agama. Ada dam takdir, yaitu an yantakila ila syai'in qaddarahu syari' la yazidu wa la yanqusu, yaitu berpindah kepada sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh agama, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Dan yang keempat adalah ta'dil, ay yaghifa ala syai'in ghairu muqaddarin minasyari' bal yuqawwimuhu, yaitu an yaghifa ala syai'in ghairu muqaddar. Memang fidyah tersebut diletakkan terhadap sesuatu yang tidak ada ketentuan tersendiri daripada syari', tapi diganti dengan sesuatu yang ada nilainya. Nah, itu takdir. Nanti akan disebutkan apa saja contohnya. Yang pertama adalah dam tertib wa takdir. Fidyah yang harus tertib sesuai dengan yang diatur, dan takdir, artinya takdir seperti yang disebutkan tadi, yaitu tidak boleh berpindah kepada sesuatu yang sudah ditentukan oleh syari'. Kalau takdil itu enggak ditentukan, tapi dinilai dengan harga. Yajibu hadzal dam, fidyah macam ini wajib fi khamsi halatin, dalam 5 keadaan. Wahiya al-mutamatti, yaitu yang melaksanakan umrah tamattu, yaitu umrah dulu sebelum haji. Yang umrah dulu sebelum haji dan memenuhi syarat, artinya pada tahun itu dia melaksanakan haji juga, maka hukumnya wajib dia membayar dam. Damnya itu apa? Dam tertib wa takdir. Yang kedua, qut fautul wukuf bi Arafah. Kalau dia itu ketinggalan wukuf di Arafah, maka fidyah yang harus dibayarkan adalah dam tertib wa takdir. Yang ketiga, al-qarin, yaitu yang melaksanakan haji qiran, melaksanakan haji dan umrah sekaligus dengan niat satu. Nah, jadi pekerjaan haji tapi dengan niat haji dan umrah sekaligus gitu. Yang keempat, tarku wajibin wajibatil haj, meninggalkan salah satu daripada kewajiban-kewajiban manasik haji. Dan yang kelima adalah mukhalafatun nazar, kalau kita tidak menepati dengan nazar. Nah, fidyatu dam terdiri apa fidyahnya dalam 5 larangan tersebut di atas? Yang pertama, syatun tuzi'u fil udhiyah, yaitu menyembelih kambing yang mencukupi atau memenuhi syarat sebagai korban. Kain aja, kalau dia nggak tahu, nggak bisa. Hari. Salatatan fil hajj wa sab'atan idza raja ila watanihi. Yaitu 3 hari di manasik haji dan 7 hari setelah dia itu pulang ke negaranya. Wa tafsiluhu katali, sedangkan perincian daripada yang wajib melaksanakan itu, fidyah tertib dan takdir itu adalah yang pertama, al-mutamatti, bahwa alladzi qaddama al-umrah ala hajj, ini yaitu yang mendahulukan umrahnya terhadap hajinya. Wa summiya mutamatti'an litamattuhi bimahduratil ihram bainal umrati wal hajj. Dikatakan mutamatti karena dengan dia melaksanakan umrah dulu sebelum haji, berarti kan antara umrah dan haji itu ada waktu yang kosong, dia boleh melaksanakan segala hal yang diharamkan, makanya disebut dengan mutamatti. Yajib 'alaihi hadzal dam bi syurutil arba'ah. Dia wajib melaksanakan atau membayar fidyah ini dengan 4 syarat. Liribhi limiqatil hajj, karena dia itu mendapatkan keuntungan tidak perlu dia lagi dia pergi ke miqatil hajj. Haitsu annahu yuhrimu bihi min Makkah, di mana dia cukup untuk melaksanakan ihram dari Makkah, tidak perlu lagi pergi ke miqat. Apa itu an yuhrimu bil umrah fi ashuril hajj? Dia melaksanakan umrah itu di bulan hajj. Bulan-bulan haji apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, 10 Zulhijjah. Berarti 70 hari. Itu namanya Asyurul Hajj. Falau ahrama biha fi ghairi Asyurul Hajj fala dam 'alaih. Nah, kalau seumpama seperti ini. Sekarang kita umrah. Setelah bulan haji yang berikut ini, setelah lebaran nanti, kita melaksanakan haji. Enggak wajib fidyah. Karena walaupun namanya tamattu, tapi tidak memenuhi syarat. Tamattu yang dimasukkan itu, yang mewajibkan dam itu, kalau seumpama kita laksanakan umrohnya itu di bulan-bulan haji. Gitu. Terus yang kedua, an la yakuna min ahli hajiril masjidil haram. Wajib tamattu itu, kalau kita tamattu wajib kita membayar dia, membayar fidyah. Kalau seumpama kita bukan termasuk orang yang tinggal di masjidil haram. Kalau kita termasuk yang tinggal di Masjidil Haram, fala dam 'alaih, maka tidak perlu dia membayar dam. Jadi seperti orang Indonesia kan waktu berangkat melaksanakan ibadah haji kan tinggal dulu di Mekah. Nah, karenanya dia wajib dam. Tapi kalau bagi penduduk asli, enggak wajib dam. Terus, wahum man bainahum wa bainal harami duna marhalatain ka ahli jiddah. Siapa ahlu hajir Masjidil Haram itu? Yaitu mereka yang antara tempat tinggalnya dan tempat haram itu di bawah marhalatain, yaitu di bawah 84 kilo. Kalau di bawah itu, berarti itu termasuk ahli Masjidil Haram. Yang ketiga, yahujja fi nafsi sanah. Dia umrah di bulan haji, kemudian hajinya juga di tahun itu juga di bulan haji. Falau hajja fi ghairi sanah allati i'tamara fiha fala dama 'alaih. Kalau seumpama memang dia itu melaksanakan umrah di bulan-bulan haji, tapi hajinya bukan tahun itu, tahun yang berikutnya, enggak kena dam. Gitu. Yang keempat, an la yarji'a ilal miqat, tidak kembali kepada miqat. Nah, sehingga kalau seumpama jamaah haji Indonesia, ketika dia itu pertama kali masuk Madinah, kan ketika kan ke masuk ke Makkah dia harus umroh, karena dia sudah niat haji. Berarti kalau sudah lewat miqat harus niat, kalau enggak haji ya umroh gitu. Nah, harusnya dia waktu berangkat dari Madinah itu pergi ke Makkah itu harus niat haji, sudah. Karena sudah masuk, waktu niat sudah masuk. Enggak harus tanggal 6 atau tanggal 7, enggak. Nah, cuma kan, kalau dia sudah niat dari saat itu, berarti kan nunggu sampai 20 hari lagi, 2 minggu, dan sebagainya. Itu kan merepotkan. Kita enggak boleh pakai sabun, kita enggak boleh pakai baju. Solusinya gimana? Solusinya kita ganti umroh. Karena Ghaidah mengatakan tidak boleh kita itu bagi yang ingin melaksanakan haji, melewati miqat tanpa nusuk. Enggak boleh. Kalau enggak haji, ya umroh harus. Nah, gitu. Cuma kalau umroh dulu, sebelum haji, berarti kita wajib dam. Nah, supaya lepas daripada dam gimana? Bisa. Caranya gimana? Harus kembali lagi ke miqatnya. Jadi seperti jamaah haji kan dari Madinah pergi ke Mekah. Dia melaksanakan umroh. Selesai kan? Waktu mau haji, dia berangkat lagi ke Madinah. Dari Madinah dia berangkat, enggak kena dam. Dia. Nah, tapi masalahnya enggak boleh. Enggak boleh. Karena paspor itu dipegang oleh maktab. Sehingga dia enggak bisa ke Madinah. Kalau ketahuan, ketangkap, malah enggak ke Arafah, akhirnya ke Indonesia. Nah, itu masalahnya. Oleh karena jadi lebih baik kita mengeluarkan uang untuk melaksanakan membayar fidyah itu. Kalau semua enggak mampu, kan bisa puasa. Dari tanggal, misalnya, bulan-bulan haji itu sebelum kita pulang, 3 hari kan, tanggal 6, 7, 8, 3 hari. Setelah itu, udah yang 7 hari nanti di negara kita. Boleh. Sebagai ganti daripada kambing gitu. Kalau mau enggak, enggak mau apa bayar kambing. Kenapa? Bayarnya mahal. 500 real. 500 real buat beli oleh-oleh dapat berapa gitu. Ya sudah kalau gitu puasa. Nah gitu. Kalau enggak, nah, makanya kan di sini kan dikatakan dam tertib wa takdir. Kalau enggak bisa nyembelih, paham? Nah ini, kalau enggak bisa nyembelih, maka dia itu puasa 10 hari. Nah, kalau semua enggak bisa, baru dia itu puasa gitu loh. Fain ajaza. Tapi kalau dia bisa, punya uang, ya harus dia bayar. Nah, jadi bukan seperti pertimbangan sebagian para hujjaj. Ah, ana enggak mau melaksanakan fidyah, enggak mau nyembelih, tapi mau gantinya puasa. Enggak, ini maksudnya bukan takhir, tapi tertib dan takdir. Nah, jadi tertib sesuai dengan tertib yang ditentukan, takdir sesuai yang ditentukan oleh agama. Kemudian faiza raja ilal miqat saqat dam. Kalau dia itu kembali kepada miqatnya, maka tidak wajib dam dia. Wa fi tafsil, dan situ ada tafsilnya, perinciannya. Taratan tihrimu bil umrah min miqatih. Fa iza raja ila miqatihi aw ila ay miqatin afaqiyin akhar saqat dam. Kadang-kadang dia melaksanakan umrah dari miqatnya. Seperti miqatnya Indonesia ya lam-lam. Miqatnya mereka yang melewati Madinah berarti Bir Ali Dzulhulaifah. Nah, kalau seumpama dia itu berangkatnya dari Dzulhulaifah, kembali lagi ketika haji ke Dzulhulaifah, enggak wajib dam, gitu. Terus, wa taratan yuru bil umrah min mahalli ma anna lahu. Fa idza raja'a ila mahalli ma anna lahu aw ila ay miqatin aw ila masafati qasrin saqata dam. Nah, begitu pula kadang-kadang waktu dia melewati Dzulhulaifah, dia enggak ada niat untuk melaksanakan haji atau umrah. Begitu sampai tengah-tengah, dia terlintas untuk melaksanakan umroh. Ah, gimana hukumnya? Ah, udah dari tempat dia terlintas itu boleh dia melaksanakan ihram. Nah, sehingga nanti kalau dia itu enggak mau kena dam, dia kembali lagi kepada mikot yang jauh tadi atau di tempat itu atau mikot yang lainnya atau di tempat yang lebih daripada 84 kilo itu boleh gitu loh. Nah, jadi kalau seumpama dia ketika lewat mikot memang niat ihram, maka tidak boleh kita gugur kewajiban fidyah kecuali kalau kembali kepada mikot itu atau mikot yang jauhnya sama. Tapi kalau kita waktu lewat mikot itu nggak ada niatan, setelah di suatu tempat bukan di mikot, kemudian kita itu niat untuk melaksanakan umrah atau haji, maka untuk supaya lepas daripada dia, kita harus kembali lagi situ atau kepada mikot yang lainnya atau ke tempat yang jauhnya dari haram Makkah itu 84 kilo lebih gitu. Terus, yang kedua, yang wajib melaksanakan fidyah, tertib, dan takdir, yaitu kambing, menyembelih kambing kalau enggak bisa puasa 10 hari, yaitu fautu wukuf bil Arafah. Yaitu kalau dia itu ketinggalan wukuf di Arafah. Wa yusamma dam al fawat, dinamakan yang semacam ini dam fawat. Fa idza fatahul wukuf bi Arafah, yajibu alaihi hadzal dam. Kalau dia itu ketinggalan atau tidak berkesempatan wukuf sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka dia wajib membayar dam ini. Wa tahallalu mi'rami bi amali umrah. Kemudian dia bertahallul, caranya bertahallulnya apa? Dia melaksanakan umrah. Tahallul nyembelih kambing, kemudian dia tahallul dengan umrah. Sehingga tidak lagi dia itu dilarang untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Fa itufu wa yas'a. Idza lam yas'a ba'da tawafil qudum, tsumma yahliku wa alaihil ghadha. Dia wajib ghadha. Wa yakunu damu fi hajjatil ghadha badal ihram biha. Kalau seumpama itu termasuk haji ghadha, fahim? Yakunu damu fi hajjatil ghadha badal ihram biha gitu. Jadi setelah dia itu nanti kalau dia akan melaksanakan haji ghadha, maka menyembelih kambing seperti itu. Wa alaihil ghadha. Fauran. Fardun kana au naflan katanya. Jadi wajib ya tahun berikutnya dia harus menggodoknya. Hadza in nasya'al fawat min ghairil hasr, amma law nasya'a min al hasr kaman usira fa salaka tariqan akhar fa fatahu li su'ubatihi au tulihi fala godo'a balahu hukmul muhsar. Kemudian yang ketiga al-gharin, wa huwa alladhi gharana al hajj wal umrata bi ihramin wahid, yaitu yang melaksanakan haji dan umrah sekaligus dengan satu niat. Wa yajibu dam alaihi bi syartain, juga yang semacam ini wajib kena fidyah semacam itu, yaitu dam tertib dan takdir dengan syarat dua. Apa itu? Alaikuna min ahli hadirin Masjidil Haram, dia bukan termasuk orang yang tinggal 84 kilo lebih 84 kilo atau kurang dari Haram. Nah, wa yajibu dam alaihi bi syartain, alaikuna min hadiri Masjidil Haram, fa in kana min ali faladam ali. Kalau termasuk daripada mereka yang tinggal di bawah 24 kilo, maka hukumnya tidak wajib dam. Yang kedua, alayji alal miqat, dia tidak kembali lagi pada miqat. Fa yasud dam bi syart an yarji alal miqati ba'da dukhulihi Makkah wa qabla at-talabbus bi nusuk kawukufin aw tawafi gudum. Nah, jadi kalau dia kan giron, tahu giron kan? Jadi melaksanakan umrah sekaligus haji, memasukkan niat haji di dalam umrahnya itu giron namanya. Nah, berarti kan belum selesai. Kalau tamattu tadi kan sudah selesai. Nah, tapi dia wajib membayar dam. Ini giron. Giron itu sekaligus, jadi umrah sama haji sekaligus dilaksanakan. Nah, sehingga katanya di sini bisa gugur kewajiban fidyah itu kalau dia kembali kepada miqat. Tapi enggak boleh dia itu kembali kepada miqat kecuali sebelum dia melaksanakan nusuk. Daripada nusuk haji seperti apa? Wukuf atau tawaf qudum. Tapi kalau sudah dia kalau sudah melaksanakan nusuk berupa tawaf qudum sudah atau wukuf sudah, enggak boleh lagi dia kembali. Kalau dia kembali tetap wajib kena fidyah. Nah, tapi kalau sebelum dia melaksanakan salah satu daripada nusuk haji, kemudian dia itu kembali kepada miqat, maka gugur kewajiban fidyah itu. Yang keempat, iza taraka wajiban min wajibatil hajj asittah. Kalau dia itu meninggalkan salah satu daripada kewajiban hajj yang enam. Apa itu? Yang pertama, meninggalkan tarku rami jamratil aqaba au ramil jamratis salas ayyamat tasyrik. Yaitu meninggalkan pelemparan jumrah aqaba atau melempar jumrah yang tiga pada hari-hari tasyrik, 11, 12, 13 itu. Maka dia wajib kewajiban damnya itu apa? Fidyahnya itu apa? Ya ini gitu. Fayajibu hadzal dam idza taraka ramya salasi hasayatin fa akthar. Maka dia wajib dam ini jika dia itu meninggalkan sampai tiga lemparan batu atau lebih. Wa idza taraka ramya hasatin wahida fa alaihi muddun. Tapi kalau cuma yang ditinggal itu satu, kan berarti kan setiap hari itu kan 21. Jumrah Aqabah, jumrah Wusta, Sughrah, ya kan? Nah, berarti kan 7 tambah 7, 14 tambah 7 lagi, 21. Kalau kurang, cuma 20, nah, berarti dia wajib mut. Kurang 2, berarti 19, 2 mut. Kurang 3 atau lebih, nah, maka sama saja. Seperti meninggalkan semuanya. Sehingga dia wajib menyembelih. Gitu. Terus, yang ketiga, tarku al-mabid bi Mina salasalayalin. Meninggalkan mabid di Mina. Kan malam 11 malam 12, 12 malam 13, 13, jadi 3 malam itu, paham, itu hukumnya wajib mabit. Kalau seorang dengan mabit, dia meninggalkan mabit, fayjibu hadadam idha tarakal mabita bimina alayali salas kullaha, wa idha taraka mabita laylatin wahida fa'alih muddun. Tapi kalau meninggalkan mabit satu malam saja, maka mud saja yang wajib dilaksanakan. Wa idha taraka mabita laylatin fa'alih muddan. Kalau tiga mabit semuanya dia tinggalkan, wajib dia menggantinya atau wajib dia membayar fidyah berupa dam, tertib dan takdir. Kemudian yang keempat, tarkul ihram minal miqat. Dia melaksanakan ihram bukan dari miqat. Setelah lewat miqatnya baru dia niat ihram. Maka dia wajib kena dam, tertib dan takdir. Kalau enggak mau kena gimana? Kembali lagi. Fayajibu hadzal dam idza jawazal miqat biduni ihramin wa huwa muridun linusuk. Yang kelima, tarkul mabit bi Muzdalifah. Mabit Muzdalifah termasuk kewajiban haji. Kalau dia meninggalkan, maka wajib dia membayar dam ini. Idza tarakal gadral wajib minal mabit bi Muzdalifah lailatan nahar wa huwa lahdatan ba'da muntasifil lail. Terus yang keenam, tarku tawafil wada, tidak tawaf wada. Fayajibu hadzal dam, maka wajib dia membayar dam ini. Idza taraka tawafal wada illal haid fala wada'a wala dam 'alaihi kama taqaddam. Kecuali bagi haid tidak wajib dam. Wa yasumu tariqu tawafil wada' wa kadza ghayruhu idza akharahu fi baladihi wa yufarraqu baina salasi wa sab'ati bi ghadri arba'ati ayamin wa muddati sayr min Makkah ila baladihi. Nah, jadi kan disebutkan kalau seumpama dia tidak bisa, paham, maka hukumnya berpuasa kan 10 hari. 10 hari itu harusnya 3 hari di dalam haji, 7 harinya ketika dia di rumah. Nah, kalau seumpama iza akhara fi baladi, kalau diakhirkan sampai di rumah di tanah air, maka boleh wa yufarraqu baina salas wa sab'a bi ghadri arba'ati ayyam. Dipisah yang penting antara 3 hari sama 7 hari dipisah 4 hari ditambah lagi perjalanan dari Saudi ke Indonesia berapa? 12 jam misalnya. Sudah 12 jam tambah 4 hari berarti 5 hari lah gitu. Jadi 3 hari puasa, 5 hari enggak puasa, 7 hari puasa. Itu caranya. Yang kelima, mukhalafatu nazrih. Dia bernazar ketika melaksanakan haji. Misalnya, fayajibu hazam iza nazara masalan an yahujja masyian fahajjar raqiban. Kalau seumpama ada seorang yang bernazar di dalam hajinya, aku akan bernazar melaksanakan haji dalam keadaan berjalan kaki. Ngatanya berkendara. Atau bernazar berkendara, ternyata jalan kaki. Gimana hukumnya? Wajib dia dam tertib dan takdir. Kemudian yusannu lil mutamatti wa gharin wa tarik al ihram min al miqat wal mukhalif lima nazarahu wal ladzi fatahu al wuquf fi sanatil qada wa ghairihim as-sawmu qabla yaumin nahar. Ah, sunnah katanya. Kalau dia tidak bisa melaksanakan dam menyembelih kambing, nah dia kan gantinya apa? Puasa kan 10 hari. Sunnah bagi mereka yang berkewajiban melaksanakan dam tertib dan takdir ini untuk berpuasa yang 3 hari di waktu haji itu pada tanggal 6, 7, 8 Zulhijjah. Kapan itu puasanya? Qabla fajri yaumin nahar idza ajaza 'anin nahri wa huwa muharram wa huwa muhrimun thalathata ayyam. Jadi setelah dia itu niat ihram. Jadi tanggal 6 kan salah satu filhaj. Filhaj itu artinya apa? Sudah ihram. Niat ihram, puasa. Hari tanggal 6, hari tanggal 7, hari tanggal 8. Hari itu. 6, 7, 8. Liyuftira yawma Arafah, pada hari Arafah supaya dalam keadaan berbuka. Fain akhara soma ba'da imtashi. Kalau soma dia tidak puasa pada hari itu, ya sudah dilaksanakan pada setelah selesai ayam mutashi. Karena imtashi hukumnya tidak boleh berpuasa di situ. Yasumu tarikul mabid bin Muzdalifah au mata au mina wa taraka wa tarikul ramyi akiba ayam mutashi mubasyaratan. Tapi bagi mereka yang tidak mabid bin Muzdalifah atau yang tidak mabid di mina, atau yang tidak melempar jumrah itu, maka setelah dia lewat hari-hari tasyrik, langsung dia harus puasa. Watakunu adaan. Fa'in akharaha fagodoan. Kalau semua enggak langsung, berarti dia godo. Waqad qala ibn Mukri fidami tertib wa takdir nadman arba'atun. Dima'u hajjin tuhsaru, awalu hal murattabul muqaddaru. Tamattu'un, fautun wa hajjun kurina, wa tarku rajin wal mabitu bimina. Wa tarkuhul miqata wal muzdalifah aw lam yuwaddi aw kamashin akhlafa nadhiruhu yasumu indaman faqat salasatan fihi wa sa'yan fil balad. Ada 4 macam dam dalam haji sebagaimana disebutkan. Yang pertama, tertib dan takdir terhadap pelanggaran berupa tamattu, ketinggalan wukuf di Arafah, haji kiron, meninggalkan romyi, kemudian meninggalkan mabit di mina, kemudian dia tidak ihram dari mikot, meninggalkan mabit di Muzdalifah, atau dia melaksanakan tawaf wada, au kamashin akhlafa, atau yang melanggar nazarnya untuk berjalan tapi ternyata dia berkendara, atau sebaliknya, yasumu indaman faqat. Kalau seumpama dia tidak mempunyai uang untuk membeli dam, menyembelih kambing, maka dia itu berpuasa 3 hari di dalam haji dan 7 hari ketika dia kembali ke tanah air. Yang 3 hari itu enggak harus berturut-turut, yang penting di dalam haji. Begitu pula yang 7 hari, tapi pemisahnya itu harus dipisah. Jadi supaya diketahui bahwasanya ada pemisahnya. Jadi supaya diingat bahwasanya ini ada puasa-puasa yang berkaitan dengan haji itu. Gitu. Iya. Sama enggak? Sunnahnya seperti itu. Tapi itu wajib. Wajib sama seperti puasa yang lainnya. Gitu. Seperti sama kalau seorang bawa mobil kemudian menabrak orang. Sengaja atau tidak sengaja. Itu wajib membayar hakullah. Hakullah itu kafaroh. Kafarohnya apa? Memerdekakan budak. Kalau gak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan. Gitu. Satu orang 2 bulan. Kalau 2 orang matinya 4 bulan. Nah, gitu. Itu hak Allah, gak bisa gugur. Gitu. Sengaja atau tidak sengaja, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Jadi, syariat itu, ilmu syariat itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban maupun larangan. Sedangkan ilmu hakikat itu berkaitan dengan ilmu ihsan, ilmu tasawuf. dua ilmu sama-sama sumbernya daripada Nabi Muhammad. Cuma kalau kita pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, akhirnya jadi jamit, kaku, gak enak didengar. Makanya kan kalau diceritakan masalah tadi di mak yang empat dan sebagainya, jadi orang jadi malas, akhirnya ngantuk yang dengar. Nah, karena apa? Nah, begitulah fikih syariat gitu. Nah, tapi kalau diiringi dengan tasawuf, maka menjadi semangat. Nah, ini makanya ini tasawufnya. Nah, dan juga supaya kita itu bisa menyatukan antara keduanya. Enggak boleh kita cuma tasawuf tanpa syariat, syariat tanpa tasawuf. Dua-duanya harus ada. Jadi ihsan sama syariah itu harus ada. Syariah sama hakikat itu harus ada. Nah, syariah, ihsan itu apa? Ihsan itu kesimpulannya adalah antabudallaha ka'annaka fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Nah, itu kesimpulan daripada ilmu tasawuf semuanya. Jadi semua yang dijelaskan ini ilmu tasawuf. Berkaitan dengan siratun nabi, syama'ilun nabi, khasaisun nabi. Kemudian cerita-cerita para tabi'in, para sahabat, dan juga wewejangan-wewejangan mereka. Itu semua tasawuf. Yang kembali maksud dan tujuannya itu memperbaiki hati yang sudah rusak atau memperbagus akhlak yang tidak baik. Itu namanya tasawuf. Nah, jadi ini termasuk kitab tasawuf. Makanya kan selalu bersanding antara dua kitab itu. Jadi kitab hakikat, iya. Kitab syariat juga iya. Kalau hakikat saja, tanpa syariat itu akan menjadi, menyebabkan orang itu menjadi zindik. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, man tafaggaha walam yatasawwaf faqad tafassak. Wa man tasawwafa walam yatafaggah faqad tazandak. Wa man tafaggaha wa tasawwafa faqad tahaggak. Jadi barang siapa yang mendalami ilmu syariat tapi tanpa mendalami ilmu tasawuf, dia akan menjadi orang fasik. Nah, kenapa? Yang mutamat gini, oh enggak boleh. Yang mutamat, nah, jadi akhirnya bikin repot orang. Nah, enggak ada tasawufnya, enggak ada yang menjadikan dia itu bijak, lunak gitu. Karena sendiri Nabi sendiri yang bersabda, "Yasiru wala tu'asiru," gampangkan, mudahkan, tapi tidak sampai ke batas meremehkan. Ad-dinu yusrun la usrun. Agama ini mudah, tidak sulit. Tapi yang sesulit, yang semudah-mudahnya itu kemudian kalau dirasa sulit, itu bukan karena sulitnya, tapi karena kurang imannya. Berarti kalau itu sesuatu yang mudah. Sholat lima waktu mudah? Mudah. Kalau dianggap sulit, nah itu berarti imannya kurang. Jadi jangan katanya agama itu mudah. Kalau agama mudah, nggak ada sholat dong. Nah, itu namanya kebablasan, itu namanya. Imannya nggak ada. Gitu. Nah, jadi bukan seperti itu. Jadi artinya apa? Orang itu menjalankannya itu nggak ada terpaksa. Sekarang kita punya berapa waktu? 24 jam. Sholat subuh berapa? 5 menit. Duhur, asar, masing-masing 5 menit. Berarti berapa? 25 menit. Apakah termasuk pekerjaan yang sulit? Menyisihkan dari 24 jam hanya 25 menit? Sulit? Menyulitkan? Nah, kecuali kalau dikatakan sholat itu harus 1 jam. Setiap sholat harus 1 jam. Sulit nggak? Nah, agama bukan begitu. Itu loh maksudnya. Kadang-kadang kalau nggak dipreteli semacam itu, tidak di kaitkan dengan akal, maka kita nggak bisa menerimanya. Itu agama. Untuk membedakan sulit atau enggaknya seperti itu. Kalau sholat duhur hanya 5 menit, itu enggak sulit. Menunggu 5 menit, enggak sulit. Enggak bosan menunggu 5 menit, karena waktu yang sangat pendek. Tapi kalau sampai sholat duhur itu harus 1 jam, ah, itu sulit sekali sih agama. Itu baru sulit. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Katanya di sini, kita masih membahas tentang jati diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma mu'jizatuhu, adapun mukjizatnya, fala tuhaddu wala tuhsaru. Mukjizatnya itu tidak ada batasnya. Tidak dapat dihitung. Karena saking banyaknya mukjizatnya Nabi, bahkan dikatakan tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang mempunyai mukjizat kecuali mukjizat itu sudah pernah dilaksanakan di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'adhamuha, tapi yang paling agung daripada mukjizat-mukjizatnya Nabi itu adalah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu mukjizat pada zamannya Nabi. Al-Quran itu juga mukjizat pada zaman setelah Nabi. Al-Quran itu juga mukjizat nanti setelah kita berada di padang mahsyar maupun di surga di akhirat nanti. Kenapa? Al-Quran dibawa. Dipakai. Nabi Allah Dawud yang enak suaranya kalau dia itu melantunkan suaranya itu sampai-sampai yang namanya angin itu berhenti. Anginnya berhenti itu berhenti. Karena apa? Ingin mendengarkan indahnya suaranya Nabi Daud. Ternyata yang dibaca oleh Nabi Daud juga Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran yang dibaca. Tidak ada Zabur, tidak ada Taurat, tidak ada Injil. Yang ada itu adalah Al-Quran. Nah, makanya dikatakan, A'dham. Paling agungnya mujizatnya Nabi itu adalah Al-Quran. Tidak ada tandingannya. Nabi pernah membelah bulan. Iya. Bahkan bulan yang pernah terbelah itu bukan cuma tipuan mata atau cuma di mata, tapi benar-benar terjadi. Ketika mereka melaksanakan penelitian di bulan sana, subhanallah, sepanjang bulan itu ada semacam apa? Belahan. Jadi belahan. Menyatunya itu kurang pas. Jadi ada seakan-akan belahan. Kapan terbelahnya? Di zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu membuktikan bahwasanya apa yang terjadi pada Nabi Muhammad itu bukan cuma tipuan mata saja. Hakikatnya. Kok bisa bulan itu menjadi kecil? Sampai masuk ke dalam pakaiannya Nabi. Lengan Nabi lalu kembali lagi ke atas. Kok bisa? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan orang besar, orang kecil. Malaikat itu besar. Bahkan Nabi SAW ketika melihat bentuk dan wujud Nabi, Malaikat Jibril pertama kali, maka dia itu menggigil karenanya. Nah, bagaimana tidak? Kakinya di bawah, kepalanya di atas langit. Nah, Nabi melihat yang semacam itu. Namanya manusia biasa. Faham? Innama ana basyarum mislukum, kata Nabi Muhammad. Sehingga apa? Nah, sehingga bahasa itu dia itu menggigil dan dia cepat-cepat pulang dan meminta kepada Sayyidah Khadijah supaya diselimuti. Nah, itu. Itu Jibril. Siapa menceritakan Jibril? Allah Ta'ala. Lalu kenapa kok Jibril itu pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dengan wajahnya sahabat Dihya Al-Kalabi? Berarti apa? Kembali kecil seperti manusia. Nah, kok bisa? Ya bisa, orang Allah yang mau. Nah, gitu lah maksudnya. Nah, jadi jangan sampai kita itu ukur segala hal yang terkait dengan Nabi, maupun dengan Al-Quran, maupun dengan mujizat salah satu daripada Nabi dan sebagainya, itu dengan ukuran pikiran kita. Tapi itu di luar nalar kita dan kemampuan kita, itu kemampuan Allah SWT. Nah, oleh karena itu, kalau itu dikaitkan dengan manusia, mungkin kita tidak, kita mengatakan tidak mungkin terjadi. Tapi kalau dengan Allah, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian, wal masyhur anna alladhi arda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnatan. Dan menurut gaul yang masyhur bahwasanya yang pernah menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dua, selain ibunya tentunya. Siapa itu? Suwaibah al-Aslamiyah, itu budak perempuan yang dimerdekakan karena dia telah membawa kabar gembira kepada tuannya yang bernama Abi Lahab dengan kelahiran keponakannya itu. Begitu Suwaibah itu ngasih tahu kepada Abi Lahab, Abi Lahab, anak Abdullah, saudaramu sekarang sudah lahir. Oh, gembira dia. Karena gembiranya itu akhirnya dimerdekakan. Dan karena itulah setiap hari Senin ketika dia itu berada di Sa'ir, di neraka khusus untuk orang kafir. Nah, maka dia itu pada hari Senin diringankan azabnya. Dengan bagaimana diringankan Allah Ta'ala, azab yang terjadi padanya diringankan, ditambah lagi ada kenikmatan dari ibu jari Abi Lahab itu keluar air susu. Nah, itu karena dia itu senang sekali dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita yang senang berkali-kali dengan Nabi Muhammad? Nah, kan heran dan sangat mengherankan. Apa maksudnya mereka itu melarang kita itu bermaulitan? Orang kita mau bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Merayakan, menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mau bersenang-senang untuk Nabi Muhammad kok malah dilarang? Setiap orang itu merasa bangga menyambut nabinya, merayakan nabinya, berkaitan dengan nabinya gitu loh. Nah, tapi kita tidak usah melihat yang semacam itu, ya berarti mereka itu tidak dapat hidayat dan memang tidak mau Nabi SAW disambut oleh mereka, makanya jadi seperti itu gitu. Kemudian jariyat Abi Lahab bada salasati ayyam min maulidihi. Jadi kapan disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah? Setelah 3 hari dari kelahirannya. Ila muddati arba'at asyur, sampai 4 bulan lamanya. Badama ardu'at ammuhu Hamzah. Badama ardu'at ammahu Hamzah. Jadi Sayyidah Hamzah dan Nabi SAW itu umurnya sama. Sebaya. Nah, bahkan Sayyidah Hamzah dan Nabi SAW itu saudara sesusuan. Kenapa? Kedua-duanya itu menyusu kepada Suwaibah al-Aslamiyah. Gitu. Summa ardu'atu Halimatu binti Abi Zu'aib. Abdullah bin Harith. Wa akmalat radu'ahu bila bani zawji al-Harith bin Abdul Uzzah. Wirja'ani ila mudhar fi nasabihima. Nah, kemudian disempurnakan oleh Sayyidatuna Halimah binti Abi Zu'aib, Abdullah bin Harith. Wa akmalat radu'ahu, kemudian disempurnakan menyusuinya itu selama 2 tahun dengan air susu dari suaminya. Air susu itu milik siapa? Milik suaminya. Yang menyebabkan kelahiran itu siapa? Yaitu yang punya air susu. Jadi misalnya ada seorang yang menikah, kemudian punya anak. Karena punya anak, karena air susunya keluar kan, maka air susu itu berarti milik suami yang menyebabkan punya anak tadi. Kalau seumpama dia kawin 10 kali setelah itu, tapi nggak pernah punya anak. Setelah 10 kali dia kawin, ternyata dia menyusui setelah 10 tahun misalnya. Maka susunya itu, anaknya itu, ayah susunya siapa? Suami yang pertama itu. Berarti bukan suami yang 10 itu setelahnya, enggak, tapi suami yang pertama. Karena dia yang punya susu itu. Nah, itu maksudnya, susunya itu bila Bani Zawji Al-Harith bin Abdullah Al-Uzza. Bin Abdul Izza. Wa irja'ani ila mudhar fi nasabihima. Dan kedua-duanya itu kembali kepada mudhar, berarti kalangan orang Arab dia. Wa kunyatu Halima Ummu Kafsyah. Kunyahnya Halima itu adalah Ummu Kafsyah. Wa ardat ummuhu qabla Suwaibah 3 ayyam aw 7. Sedangkan ibunya menyusui sebelum Suwaibah itu 3 hari atau 7 hari. Nah, memang kebiasaannya orang Arab seperti itu gitu, bukan tega banget sih Sayyidatuna Aminah enggak menyusui Nabi. Bukan begitu, gitu. Karena memang adanya seperti itu. Adatnya orang Arab itu kalau seumpama dia bukan ibunya menyusui, tapi langsung diserahkan pada penyusu-penyusu yang ada di dusun-dusun supaya dia itu mendapatkan kekuatan yang kuat dan kefasihan lisan, itu maksudnya gitu. Nah, adatnya mereka itu seperti itu. Itu dulu, kok sekarang sudah bercampur sudah makanannya dan juga lingkungannya sehingga tidak baik untuk anak sekarang, tapi lihat-lihat dulu siapa dia gitu. Jadi seperti itu. Kemudian wajahan lila mudhar. Wazakarabatuhum gairuhum. Khawlah bintil Munzir. Ada pula yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah disusui oleh Khawlah bintil Munzir. Pernah disusui oleh Ummu Aiman. Wa mra'ah Sa'diyah gairah Halimah. Dan juga disusui oleh perempuan dari kabilah Sa'diyah. Selain Halimah. Wazakaru gairuhu salasan. Dan juga selain dia disebutkan ada 3. Salasa. Ismu kulli wahidatin minhunna Atikah. Dan jadi semua Atikah namanya. Atikah binti ini lain-lain. Tapi 3 Awatik ini, 3 Atikah ini pernah menyusui Nabi. Wa ja'alahul murad fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnul Awatik. Nah, aku ini adalah anaknya Atikah-Atikah itu. Jadi pernah ada 3 orang perempuan yang namanya semuanya Atikah itu pernah menyusui Nabi SAW. Wa hunna min Sulaim. Mereka itu dari Bani Sulaim. Wa qala ghayruhu ahdal awatik Atika bintu Hilal bin Abdul Manaf bin Qusay. Salah satu daripada Atika yang 3 itu namanya Atika bintu Hilal bin Abdul Manaf bin Qusay. Wa thaniya Atika bintu Qurrah Ummu Wahab Abi Aminah. Wal aula wal ula min huma ammah lisaniyah wa thaniya ammuhu. Jadi yang pertama Atika yang pertama daripada Atika yang 2 ammah Asaniyah. Jadi yang pertama itu amatinya yang kedua. Nah gitu. Wasaniyah amatu saliyah, salisa. Dan yang kedua itu pamannya, bibi, saudara ayahnya. Paman bibinya yang ketiga, Atika yang ketiga. Wa aslul Atika fil lughah al-mutadammihah bitib, yaitu yang terlumuri dengan minyak wangi itu artinya Atika gitu. Atika itu artinya berlumuran minyak wangi. Wa kana tarkisu ukhtihi Asyamma lahu syi'ran. Dan adalah saudaranya Nabi SAW bernama Syamma. Syamma itu saudara sesusuannya Nabi. Hadza akhun li lam talithu ummi. Ini adalah saudaraku yang tidak dilahirkan oleh ibuku. Wa laysa min nasli abi wa ammi. Dan bukanlah keturunan daripada ayahku maupun pamanku. Fadiyatuhu min makhulin wa ma'mi. Faka'annamahu fa'annama Allahumma fima tanam fima tunmi fadiyatuhu min makhulin wa ma'mi. Wa awal kalam min takalama bihi la ilaha illallah. Pertama kali ucapkan Nabi Muhammad SAW ketika lahir, la ilaha illallah. Gudusan, gudusan. Namatil uyun warrahman la ta'khudhu sinatun wala naum. Itu pertama kali diucapkan ketika Nabi dilahirkan. La ilaha illallah. Gudusan gudusan namatil uyun warrahman la ta'khudhu sinatun wala naum. Wa syuqqa sadruhu fi sanati salisa. Ketika umur 3 tahun dibelah dadanya min maulidihi. Awi rabia atau 4 tahun. Aw ghairihima atau ada pula yang mengatakan lain daripada kedua pendapat itu. Wa wisadisa wafatu ummi ala khilaf. Ketika berumur 6 tahun, ibunya meninggal. Waro' alaihi salam al-ghanam li ahli Makkah bil qararib. Dan adalah Nabi SAW mengembala kambing untuk penduduk Makkah dengan upah. Al-fiddah aw hiya maudi'ur ra'i. Khilaf. Qarar itu apa? Ada yang mengatakan itu adalah uang, ada yang mengatakan itu adalah tempat pengembalaan. Wa fil khamisah wal 20 tazawwaja Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzzah bin Qusay bin Kilab. Kanat tutafil jahiliyah at-tahirah. Adalah Sayyidah Khadijah itu dijuluki pada waktu jahiliyah saja, masa-masa jahiliyah dengan julukan at-tahirah. Ummuha Fatimah binti Zaidah bin Asam. Ibunya namanya Fatimah binti Zaidah bin Asam. Wa ibn 25 sana. Pada saat itu beliau berumur 25 tahun. Wa asad ba'da nikahi 24 sana wa nifan. Dan tinggallah setelah menikah bersama Sayyidah Khadijah selama 24 tahun lebih. Fa kullu auladihi minha. Semua anaknya Nabi SAW darinya. Illa Ibrahim selain daripada Ibrahim. Wa hiya sayyidatu nisaihi. Dialah pemimpin daripada semua istrinya Nabi. Wa asbaquhunna, yang paling dahulu masuk Islam daripada istri Nabi adalah Sayyidah Khadijah. Wa nikahan, dan yang pertama kali dinikahi. Walam yatazawwaj 'alaiha, dan Nabi SAW tidak kawin terhadap seorang wanita pun selama Nabi SAW mempunyai istri Sayyidah Khadijah. Wa bagi nisaihi Aisyah. Sedangkan istri-istrinya adalah Aisyah, Saudah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Hindun namanya. Wa Zainab binti Jahas, wa Juwairiyah binti Al-Haris Al-Khuzaiyah, wa Ummu Habibah, wa Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah, wa Safiyah binti Huyai. Wal masyurat min azwaji sallallahu alaihi wasallam al-muttafaq alaina 11 imra'ah. Jadi yang sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya Nabi SAW itu pernah kawin dan duhul dengan 11 perempuan. Khamsun min Quraisy, 5 dari bangsa Quraisy, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, wa Ummu Habibah. Nah itu yang dari Quraisy. Wa Majwariyah binti Al-Haris Al-Khuzaiyah, wa Saudah binti Zam'ah, wa Zainab binti Khuzaimah, wa Zainab binti Jahaz, wa Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah Arabiyat. Jadi bukan termasuk Quraisy. Walaupun ibunya Sayyidah Zainab binti Jahaz termasuk pamannya Nabi, bibinya Nabi. Paham? Zainab binti Jahaz. Tapi masalahnya ayahnya kan nasab ikut ayah, bukan ikut ibu. Kalau ayahnya bukan Quraisy. Jadi yang Quraisy itu hanya 5 saja. Yaitu Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, dan Ummu Habibah. Ummu Habibah saudaranya sahabat Muawiyah. Putranya Abi Sufyan. Tidak tahu apakah ibunya itu Hindun atau bukan. Wallah alam. Wa Safiyah bintu Huyai min Sibti Harun bin Imran. Kemudian Sofia binti Huyai itu termasuk daripada keturunannya Harun bin Imran alaihissalam. Wa kana sadaqatu sadaqah sadaquhu alaihissalam bi azwaji isnatai asyarata uqiyah wa nis ay wa nisif. Isnai asyara uqiyah. Wa dzalika 500 dirham. Tahu berapa 500 dirham? Jadi semua istrinya Nabi itu ketika Nabi mengawininya itu maharnya 500 dirham. 500 dirham itu berarti sekarang biar kita paham berapa jujurannya Nabi itu. Paham? 400 dibagi 2,9,4 sama dengan 36. 588 dibagi 200, 2,94 kalikan 500. Berapa 500 dirham ya? Sama dengan kalikan 7.500 rupiah 1 gram daripada perak. 11.025.000. Jadi 11.025.000 semua. Semuanya. Jadi hitung emas-emasnya, dihitung lain-lainnya gitu. Nah, jadi 500 dirham itu berarti 11.025.000. Mata minhunna fi hayati Khadijah wa Zainab binti Khuzaimah. Istrinya Nabi yang meninggal di masa Nabi hidup itu hanya dua, itu Khadijah sama Zainab binti Khuzaimah. Wa tufiya an tis'il bawaqi, ketika meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal 9 istri. Wa qad zakara ba'dhum annahu alaihi wasallam tazawwaja ghairu haula, sebagian mereka, sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi SAW kawin dengan selain yang 9 itu. Wa jumlatuhunna isnatai asyrata imra'atan. Berarti jumlahnya mereka itu ada 12. Wa ummu waladi Ibrahim Maria al-Qibtiyah. Dan sedangkan ibu daripada anaknya Ibrahim Maria al-Qibtiyah. Paham? Nah itu. Wa thalathu sarari ghairuha Raihana. Wa jiriyatan ukhrayatan. Farihana binti Syam'un bin Zaid min Bani Quraidah. Awin nadir khilaf. Nah, jadi ada yang mengatakan Nabi SAW juga kawin dengan yang lainnya. Tapi kalau Maryah Al-Qibtiyah itu adalah Sabiyah. Ya. Wa ma'uladuhu sallallahu alaihi wasallam ada pun anaknya famajmu'ul khilaf ala samaniyah. Isnan muttafaq alaihima. Ada dua sepakat. Yaitu Al-Ghasim wa Ibrahim. Walasanuhumma thalatha dzukur. Dan menurut Ghul yang asah, bahwasanya mereka itu anak laki-lakinya ada tiga. Asalis Abdullah. Jadi Ghasim, Ibrahim, Abdullah. Abdullah ini wa yuqalu lahu at-tayyib wa at-tahir. Wal arba' banat, sedangkan empat anak perempuan muttafaq alaihinna, disepakati oleh semua ulama. Akbaruhunna Zainab, yang paling besar anaknya Nabi Zainab, perempuan. Wa asgaruhunna Fatimah, yang paling bungsu adalah Sayyidah Fatimah. Sinan wa qila al-akbar Ruqayyah, ada yang mengatakan Ruqayyah paling besar. Wa Ummu Kulsum lam yu'raf laha isim. Sehingga Ummu Kulsum tidak diketahui namanya. Ummu Kulsum kan kunyah. Wawuladat Fatimah. Wa Quraisyun tabni. Wawulidat Fatimah wa Quraisyun tabni al-Ka'bah. Ketika Fatimah dilahirkan, orang-orang Quraisy itu sedang bangun Ka'bah. Goblan nubuwa bi khamsi sinin. Sebelum kenabian 5 tahun. Awsana ehda wa arba'ina mimawlidi abiha. Yaitu ketika ayahnya itu umurnya 41 tahun. Wa uladuhu kulluhum qabla nubuwah ila Ibrahim, dan semua anaknya itu lahir sebelum kenabian kecuali Sayyid Ibrahim. Wa tazawwajaha Aliun fi sanati tsaniyah min al-hijrah fi Safar. Kemudian pada bulan Safar Sayyidina Ali mengawininya pada tahun kedua. Wa bana biha fil hijjah. Kemudian pada bulan Zulhijjah Sayyidina Ali berkumpul atau satu rumah dengannya. Walamma balagha alaihi salam 40 sanatan aw nawaha, ketika sudah berumur 40 tahun, atahu Jibril, datang Jibril kepadanya berisalah dengan membawa risalah. Yaumal Isnin di sabi'a asyrata khallat min syahr Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Bi jabali Hira awwalu maudin lil wahyi, yaitu di Gunung Hira pertama kali tempat turunnya wahyu. Wa wal Qur'anin unzil, sedangkan Quran yang pertama turun adalah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq ila qawlihi ma lam ya'lam. Wa dzakara ba'dhum anna nuzula Jibril alaihi salam 24,000 marrah. Jadi selama hidupnya Nabi, Jibril itu telah turun kepada Nabi Muhammad sebanyak 24,000 kali. Wa lamma atat alaihi 51 sanah wa 19 asra bihi. Dan tatkala datang kepadanya selama 51 tahun dan 9 bulan usriya bihi, maka kemudian dilaksanakan Isra dengan Nabi. Wa faridu alaihi, ketika berumur 5 tahun ya, 51 tahun. Isra Mi'raj itu umurnya Nabi 51 tahun. Kemudian diwajibkan sholat 5 waktu, umurnya Nabi 51 tahun. Wa kanati sholat qabla dzalika raka'atain bil ghadati wal asyi. Sebelum kewajiban 5 waktu itu, sholat itu hanya pada pagi dan sore hari. Pagi hari 2 rakaat, sore hari 2 rakaat. Ba'da fardhi tauhid wa da'wah. Setelah diwajibkan tauhid dan dakwah. Wa dhahara ad-da'wah fi rabi'ah minan nubuwah. Kemudian dakwah itu kan pada 4 tahun pertama dalam keadaan sir, rahasia. Kemudian setelah 4 tahun kemudian secara terang-terangan. Nah, nanti akan kita teruskan. Masih berbicara tentang sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bi barakatihi wa hdinal husna bi hurmatihi wa amina fi tariqatihi wa mu'afatina fitani. الفاتحة لن يحن الله